قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه رب العالمين الحمد لله رب العالمين ربي أي مالك العالمين العالمين بفتح اللام dibacakan dengan fathah lam alamin. Dia dhabit tu takut kita nak baca alimin kerana rupa bentuk macam ni banyak diguna alimin yang ialah jamak daripada al-alim alimin segala yang pandai. Di sini bukan waktu. Di sini baca dengan fathah lam alamin dengan makna Tuhan yang punya yang memilik segala sekalian alam. Huwa, kalau kita nak jaga kelimah alamin tu pula, huwa ialah ai lafzul alamin hasiah tu letak dhamir tu di situ. Ialah lafa alamin tu kama qala ibn malik sebagaimana berkata seperti barang yang berkata ini akan dia oleh ibn malik tua alfiyah nu dia kata alamin ialah ismu jama'i isim jamak bukan jamak tu isim jamak yang khasum biman biman ya'tilu dan iaitu lah lafa al-alamin tu dia panggil ismu jam'i kata dia ay ismu dalun alal jama'ati tu panggil isim jamak isim yang menunjuk atas makna jamak kadilalatil murakkabi ala ajzaihi bahannya seperti menunjuk yang murakkab atas beberapa juzuk ia bersusun menunjuk atas beberapa juzuk seperti tu bahannya seperti perkataan kaumi seperti perkataan kaum. Orang tak panggil kaum sekue-kue tiga orang. Begitu juga rahdun kita panggil puak juga. Maknanya menunjuk atas jemaah atas puak gitu. Menunjuk atas makna puak gitu. Dia panggil isim jamak. Wa ammal jam'u dan ada pun jamak tu fatu fa huwa ma dalla 'alal ahadi iaitu barang lafaz yang menunjuk ia atas satu-satu tu yang mujtami'ati menunjuk atas sore-sore yang berhimpun tu panggil jamak seperti dia kata bandingnya kadila lati tikraril wahidi bi harfil athfi seperti menunjuk bula-bula so dengan harah atas seperti kata kazaidina kita jumlah segala zaid mana segala orang yang nama zaid kuat-kuat tiga orang jadi hok ni panggil jamak fi qaulika ya ada pada perkataan kau jaazaiduna jadi telah datang oleh segala orang yang nama zaid hok ni menunjuk atas satu-satu fa innahu maka bahwasanya qaulaka jaazaidun tu fi quwwati pada menepati kata jaazaidun wa zaidun wa zaidun menepati kata gitu kita kata sepatahnya jaazaiduna telah datang oleh segala zaid pada menepati kata telah datang oleh seorang nama zaid dan zaid dan zaid seolah-olah begitu jadi tiga orang satu zaid pertama panggil al-wahid. Lepas tu mari zaidun pula yang rasah tu mana kata tikrarul wahid bi harfil abdi. Kuatnya gitu. Ha, tu panggil jamu. Ada puak ni menunjuk tak jamaah puak kita panggil. Ha, kaum. Kita panggil puak selalu dah. Ha, rahtun pun gitu juga. Dia panggil isim jamu. Ha, ni pun sepatu alamin. Ha, dia panggil kata isim jamu. Lagi pula khasun. Ha, isim jamu yang tertentu ia bimai ya'filu dengan mereka yang berakal je. Hmm, kalau gitu benda yang tak berakal tak masuk dalam kata alamin lah. Ini tu kaum ni. Khasun bimai ya'filu. Kalau gitu benatah tak berakal tak masuk lagi dalam kata alamin. Ini tak rajah ni. Tapi tu hasia kata qauluhu khaf tum biman ya'dilu warrajihu. Dan kau ya rajah lah annahu bahwasanya alam syamilun li'lil aqili wa ghairihi. Itu kau rajah lah tu. Melengkapi akan yang berakal dan yang tak berakal. Panggil alam semualah. Ha, bukan kau kalau turut hak-hak ni kak. Kau yang berakal panggil alamnya tiga ialah. Alam malaikat, dia panggil alamul malak. Ha, manusia, alamul ins, alamul jin. Tiga tu ialah panggil alam. Dah yang berakal tiga tu lah. Jin, malaikat, jin, kita manusia. Benata-benata ni. Tak masuk dalam kata alam. Itu tak rajah. Kalau rajah kata tak melengkapi akan yang berakal dan yang tidak berakal. Tagliban lil aqili ala ghairihi. Memenangkan akan yang berakal di atas yang tak berakal. Bila berkecek tu guna alami dengan jamak muzakkar. Apa yang kata liman yaqilu. Orang panggil taglib pada berkecek saja. Makna tu melengkapi panggil alam semua yang berakal yang tak berakal pun. Au atawapun tanzilan li ghairil aqili manzilatal aqili. Tak pada tagliban. Atau menempatkan yang tak berakal di tempat yang berakal. Lalu kata alamina dengan bentuk jamak zakar yang panggil mulhaq jamak zakar. Jadi kilah tentang meletakkan kelimah alamin tu satu kaum kata ismu jam'i yang khasum biman ya'tilu. La bukanlah jam'u atas pada ismu jam'i tu. Sebab asyiah raya ataupun ala qawlihi ismu jam'i. Tapi waqad alimta tu muhasyi kita kecek dah dulu tu. Ya tawaqad alimta anna tahqiqa annahu jam'un. Ya ada dah kecek di atas tu. Tu mana tu? Waqad alimta kena tengok dalam siyah atas lagi. Iaitu pada kata aku dalam qawluhu ada bicara hujung bagi qawluhu ismu jam'in tu lah. Bila turun sikit lagi wa tahqiqu tu bagi yang kelima nah daripada atas turun ke bawah dia kata wa tahqiqu annal alamina tu jam'un li alamin tu hak mai bawah kata waqad alimta tu klik situ tu dari atas pada waqad alimta naik 45 baris naik pada tu. Wattahqiqu annal alamina jam'un li'alam. Jadi filah turut saat ni dia kata isim jamak. Tapi secara kita kata kawan tahqiq tak jamak betul bukan isim jamak. Jam'un li'alam. Sebab li'annahu kerana bahwasanya alam tu kama yutlaku ala ma siwallahi yutlaku ala kulli jinsin wa ala kulli naw'in wa sinfin. Tu dia. Ni dah bercara makna pula. Jadi perkataan alamin tu nak cara alamin tu. Jamak ke isim jamak? Satu kawan kata isim jamak. Ha, makna atas tadi tu. Ha, satu kawan kata tak jamak. Ahok kata jamak ni kawan tahqiq. Ha, kerana alam, dia panggil alam-alam tu. Sebagaimana diitlak, itlak mana yusta'malu fima siwallah. Sebagaimana dipakaikan alam atas makna barang yang lain daripada Allah, panggil alam semualah. Jadi kita umumkan dulu yang maujud, kita panggil yang ada. Kalau kita mengaji dalam usul maujud, yang ada. Yang ada tu pula terbit mari dua bahagi. Yang yang maujud, yang ada qadim atau Allah Taala. Lain pada tu panggil alam semua. Tu mudah. Nah. Maknanya maujud yang ada. Ada kala yang qadim, ada kala yang baru. Maujud yang qadim itu kena ke Allah. Zatnya dan sifat-sifatnya. Kena zat Allah dan sifat-sifat ma'ani kita panggil dia. Itu maujud yang qadim. Lain pada tu, lain pada tu panggil alam semua. Habis tu takrif dia apa alam? Ma siwallah. Dengan cara mudah. Ma siwallah. Murad dengan ma maujud. Barang yang ada selain daripada Allah, yang lain pada zat dan sifat Allah, panggil alam semua. Kalau gitu, alam sebagaimana dipakai ke makna ma siwallah, barang yang selain pada Allah tu panggil alam juga. Yutlaku dipakaikan juga alam atas makna ala kulli jinsin, tiap-tiap jenis panggil alam juga. Wa ala kulli naw'in, atas tiap-tiap bagai. Wasin pin kullu ya nak nasin pin, cuma kita sebut wilayah boleh atas tiap-tiap bagai wasin pin dan macam. Tiap-tiap bagai, tiap-tiap macam boleh panggil alam juga. Lalu tu di segi lughahnya berkecek kata fayuqalu ay fil lughati alamul insi. Ni satu bagai, satu jenis alam, alam manusia dipanggil. Ni alam manusia. Dia berkecek jenis, jenis manusia. Wa alamil jin, alam jin. Wa alamil malaki, jangan malik, malik raja. Alamul malaki, alam mereka. Jadi makna kata perkataan alam ni dicakap juga segi satu-satu jenis banyak alam mereka. Tapi bila itlak tak idafa alam, masih wallah. Bila kata alam dengan jala itlak gitu, kenapa? Maujud yang selain daripada Allah, banyak alam. Bila idafah boleh kata ni alam jin, alam malaikat, alam manusia. Di atas langit panggil kata alam malaikat. Kita di bumi ni alam manusia. Boleh katalah tu. Jadi wa bihadzal itlaqi, kita sambung hak tahani. Dan dengan ini itlaq yasihu jam'uhu ala alami. Sah oleh jamuknya atas alami. Lakinnahu tetapinya orang panggil jam'un lam yastawfi syurut. Orang panggil kata jamuk yang tak mencukupikan segala syarat. Ya situ dok ilah ya asal nak panggil jamuk dia ada syarat dia. Bila tak cukup syarat tak boleh panggil jamuk, panggil isim jamuk. Itu asal ceritanya. Tapi kau tak kata jamuk. Tapi jamuk dia tak cukup syarat. Jadi kot tu. Nah, jamuk tu lah. Jamuhu sah boleh jamuknya al-alam. Ala alamina. Jamuknya di atas. Gitu lah. Kita. Ala alamina itu. Jamuk dia di atas wazan atas alamina. Dia kalau mufrad dia kata al-alamin itu jamuk daripada itu asal cara bercakap. Jamuk daripada alam. Al-alamin itu jamuk daripada alam ataupun jamuk bagi alam. Jadi kot tu. Kalau itu sahlah oleh jamuknya jamuk al-alamin, jamuk ala alamina. Jamuk ala. Lakinnahu tetapinya jamak dia tu jam'un lam yastawfi syurutah dia panggil. Tetapi dia panggil jamak tak mencukupi syarat. Sebab apa? Dia kata li'annahu, kerana bahwasanya jamak tu yustaratu fil tasarajak domel apa pakai syan yustaratu fil mufradi, disyarat kepada mufrad tu nak kita nak buat jamak tu disyarat pada mufrad tu ayyakuna alaman, dengan bahawa ada mufrad tu alam nama waktu tertentu kata Zaidun. Zaidun tu kita panggil alam lah tu nama seseorang masalah. Bila ramah siapa tiga orang jamak Zaiduna. Jadi mufrad dia tu alam, mana nama sesuatu, nama orang dan sebagainya. Maka jamak boleh. Kerana mufrad dia tu alam. Au ataupun tak alam pada apa? Au sifatan. Sifat wasah dia panggil. Kepada muslimuna, mufrad dia muslim. Orang yang dia panggil sifat dia tu mukminun. Jamak dia mukminuna, mukminina. Itu tak apa, tu mufrad dia tu sifat. Baru boleh kata jamak. Tiba-tiba di sini, klik main ke sini, apa dia alam ni? Wa alamu, dan lafaz alam ni laisa bi alami. Alam ni bukan dia alam nama bagi tertentu tak zahid tak ni. Dan bukan juga wala sifatin tak pada ilmi di balafaz laisa bi laisa bi alami wala sifatin. Alam hak ada alih tu bukan kena ke alam nama tertentu, wala sifatin bukan pula isi wasah. Orang panggil tak cukup syarat. Syarat nak jamak tu kena mufradnya emo alam wa emonya sifat. Kali gitu perkataan alam tu bukan alam, bukan nama tertentu, bukan pulaknya wasah sifat. Dia buka gitu tak boleh nak alami nak kata jamak. Kamu tak kata jamak juga, tapi jamaknya tak mencukupi syarat. Gitu tu. Balqilah itraf adalah bahkan. Bahkan qila ay qala ba'dul ulama, bahkan kata setengah ulama innahu bahwasanya alam. Alamin tu lah tadi tadi cara jam'un jamak, bila kita wasah bunyinya jam'unis taufasyuhudu. Kalau kita wasah bunyi itu kita bagi tanwin jam'unis, bunyi itu bal qila innahu jam'un ya tanwin, apabila kita wasa jam'unis taufasyurut. Bahkan bahwasanya jamak yang mencukupi akal syarat. Hasan ni kata jam'un la lam yastawfi syarta, pi kata bahkan jamak yang mencukupi akal syarat tu. Kenapa? Li annal alama, kerana perkataan alam tu hak lafaz mufrad. Ya jamak dia alamina tu fi makna sifatiha, walaupun kata laisa bi sifatin tapi makna sifat, pada makna sifat. Hadano li annahu, kerana bahwasanya alam itu ialah alamatun tando. Apa sifat dah alam, sebab tanya alam, alam tu mustaq daripada alamat, alamat bahasa kita tando. Kalau gitu alam pada makna sifat. Sebab apa? Tanda yang menunjuk alam. Itu dia. Li'annahu alamatun aidallatun ala wujudi khaliqihi. Tapi panggil alam, ambil daripada alamat. Bahasa kita tanda. Tanda yang menunjuk atas ada khaliqihi, atas ada Tuhan yang menjadinya alam. Ambil tu panggil alam tu. Kerana ambil pada alamat, tanda. Itu dia. Gapoi makna alam masiwallah, barang. Maksud barang maujud yang ada. Siwallah ai siwa zatillahi wa sifati. Bila kita ambil hak sudah siap dah, kullu maujudin siwa zatillahi wa sifati. Itu ambil hak maksud lalu dah. Maknanya setiap yang ada selain daripada zat dan sifat Allah itu panggil alam. Hagano panggil alam, karena alam ambil dari alamat. Alamat artinya tanda. Karena alam ni langit, bumi termasuk diri kita ni ialah tanda yang menunjuk atas ada Tuhannya. Sebab tu Tuhan tanya am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliquna. adakah mereka itu, bahkan adakah mereka itu dijadikan daripada tiada sewaktu sebab mana jadi sendiri? Tentu kita jawab dak, bukan jadi sendiri. Adakah langit ni ada sendiri min ghairi syai, daripada tiada syai yang menjadi, yang membuat ataupun sebab? Jawabnya tidak. Ko Tuhan kata am humul khaliqun, ko mereka sendiri buat diri mereka. Kita sendiri ada ni, kita sendiri buat kita. Oh, mana tersahau dalam fikiran kita tak ada nak buat ada. Kita kah belum pada ada, kita tak ada. Lepas kah tak ada nak jadi tukar buat kita. Oh, tak tergambar sikit abuk. Jawabnya kedua-dua tak. Adakah dijadikan mereka tu daripada tiada sesuatu, mana jadi sendiri? Mereka jadi sendiri kah? Langit jadi sendiri kah? Tak terima. Mereka jadi sendiri. Apa tu kau demo sendiri buat diri demo? Mana boleh. Kita tak ada nak buat, nak buat macam mana? Apa? Dah kau tu dak, kau ni dak. Nyato kata ada yang menjadi. Tu dia. Tak leh jadi sendiri, tak terima. Kita buat kita tak terima. Bila dak dua tu gak so adalah dah gitu, ada kita ni ada yang menjadinya. Mesti ada yang menjadinya, serta pula tanda-tanda. Tanda-tanda. Kata ada yang menjadi, tanda-tanda ada. Tengok bubuh. Tanda-tanda kata baru. Setiap yang baru mesti ada yang membaru. Sampai itu baik keadaan akliyah. Dia kata ya, al-alamu hadithun. Umumnya sekali al-alamu mutaghayyirun. Alam itu yang berubah. Dari tak ada kepada ada, dari kecil kepada besar, dari gerak kepada diam, dari diam kepada gerak, sebaliknya. Warna tu macam-macam warna, perubahan pula macam-macam perubahan. Maka berubah tu lah tanda kata baru. Tengok ada tajadud, tertimut, gelap, pergi, mari, hilang, ada, hilang. Adik-adik tu tanda kata baru. Kemudian bila berubah tanda baru, boleh kita tak al-alamu mutaghayyirun, alam tu yang berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadithun, ia yang berubah, ialah hukumnya baru. Baru caannya besi ada, dulunya tak ada. Tu dia bukan besi sedia dak besi tu tu. Baik. Bila dah baru, kita nak nak ikut jadi sendiri, tak terima. Buat sendiri tak terima. Wa kullu hadisin la buddalahu min muhdisin. Tu baik natijah al-alam ma apa nama, la buddalahu min muhdisin. Tak dapat tidak daripada kena ada muhdis, ialah khaliq yang menjadi. Sipobah kata kita ni mesti ada yang jadi. Yang menjadi nama apa we? Tu Allah Taala atas rasul ayat nama Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Tu setengah daripada ni. Alhamdulillah. Siapa Allah? Rabbil alamin, Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Nyata nak kita fikir tadi. Kalau kita fikir tak boleh terima nak ada sendiri. Kalau gitu ada Tuhan, Rabbil alamin, Tuhan nama apa? Allah. Ini Fatihah siap-siap lah. Ada apa-apa lah. Alhamdulillah, puji bagi Allah. Allah siapa? Nama bagi Tuhan yang menjadikan semua alam. Baik. Klik kita sifat bah situ. Habis tu falsafah ni nak ajar, sains nak ajar pasal tak ada Tuhan. Tak boleh terima, mengaji ambil madah tak apa. Walah, no, kita nak naik satu pangkat kena melalui kot tu. Lepas jawab, kita turut kanak dia. Memang nak jawab gini. Jawab turut kita, turut pegangan kita, tak faham lah. Itu tak? Kita nak, kita pegang lagu ni, tapi tubik kertas perasa, kena jawab turut dia nak. Jawab turut dia nak. Jawab turut, kita pegang, tak faham tu, jatuh. Jawab tu dia nak jawab. Jawab. Kau nak tulis macam tu. Pegang tu. Hasbiyo. Tuhan yang menjadikan langit bumi. Kita ada alam. Kita ada alam akhirah. Tu pergi kita. Awi faham malak deh. Tu dia. Ni mengaji alam. Klik mai ke sininya dok cara apa ni? Gi dalam nahu. Gi ke nahu lah. Bila gi ke nahu, dia kira cara nahu. Masa ni kita gi ke usuluddin. Bila kita gi ke nahu saat ni tu, lima alam ni. Alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Alamin jamuk kegapo. Hilah situ. Dengan kata bukan jamak. Kerana nak panggil jamak dia kena syarat dia. Tak cukup syarat tak boleh panggil jamak. Ha tu dia. Panggil isim jamak. Ha lepas tu tak kala dia mari alamat i'rab serupa dengan jamak zakat panggil mulhaq. Ha tu dalam nahwu tu. Cara dalam nahwu je kaedah cara dia. Ha, maka di sini tubik mai ke kata mbahkan jamak dia tak cukup syarat. Satu kadang kata karaja kata jamak bukan isim jamak dak jamak. Jamak yang tak mencukupi syarat. Dia kata mbah kan jamak tu dia cukup syarat. Cukup syarat kan. No syaratnya kena mufrad tu kena isi alam ataupun isi wasah. Ni bukan kedua ni. Ada alam pada makna sifat. Walaupun bukan sifat pada makna. Sebab apa? Kerananya alam itu adalah alamat yang menunjuk atas ada khaliknya. Oh ni orang panggil makna sifat. Makna alamat tu sifat. Alam yang ada di benda itu. Ha rupanya pada makna sifat. Tak apa dah cukup dah kata dia. Itu dia. Wa qad nassa ala zalika jama'atun dan sungguh telah nas tu atas yang demikian itu. Oh, telah nas atas yang demikian itu kata mana? Kata annahu jam'un istawfa syurutu hinna haqid. Ha. Siapa di antara eh? Minhum nah, jangan wakah di jama'atun minhum waqad nassa ala zalika jama'atun jadu minhum setengah daripada jama'ah yang menah tu siapa dia syaikhul islam ha syaikhul islam zakaria al-ansari dia di dalam fi syarh asy-syafi'ah di dalam syarah asy-syafi'ah dia ha dia kata al-alamin jamak tu daripada alamin ha cukup syarat tu kerana alam tu pada maknanya sifat. Ha, ada apa? Baik. Ha, lepas tu turun hak bawah tak apa dah kita nampak hak atas dah noh mai di bawah dia kata la jam'um. Ha, tu turun hak kalam syekh kita noh. Ha, dia katanya kelimah alamin tu isim jamak. Ha, yang kos dengan man ya'qilu la bukan jamak apa tu muhasib kata sekali lagi tu waqad alimta anna tahqiqa annahu jam'un ha tadi habis terpaksa kita kena hundur klik tu supaya nak winapok dia tu qad alimta alimta mana tak tahu lagi telah ke mana ha terpaksa nak baca hak tu ha itu alimta situ dah ada kata dia la jam'un bukan jamak wa mufraduhu dan mufradnya alamu ha mufrad dia ha bukan jamak dan mufradnya alam bukan dia maksudnya bukan lagi lah tu baca dia hal kada makru'an di fathil lam hal kada dibaca dengan fathah lam alam takut nak baca alim lah tu tapi asyiah juga kata qauluhu bi fathil lam ihtirazum min alimin bi kasriha ha dia sebab dia dhabit nah mufradnya alam baca dengan fathah lam takut nak baca kasrah lam jadi alim wa qad taqaddama telah dulu juga annahu yujma'u ala alimi ha ni adalah atas satu lagi ha dulu ayat dah kata dia jamak daripada alimi ada juga sebab apa ha boleh kata ni dak ilat bagi nu lagi ni ali annahu kerana bahwasanya alam tu ismun ammun nama yang melengkapi ia lima akan dia panggil la litakuyah maf'u ammun sifain ismun ammun lima siwallah kerana alam tu ialah isim yang melengkapi ia melengkapi makna itulah akan semua akan barang yang ada ia selain daripada Allah. Ha umum nanti. Kalau kira jenis langit, jenis manusia, malaikat, jin, binatang dan jamadat, semua benda hak tidak ada nyawa tu. Tanah, air, pianyi itu panggil anasir pak dia. Semua tu panggil alam. Pendek kata seperti kata tadilah setiap barang yang selain daripada Allah sepanjang alam kemudian wal jam'u dan jamak itu khassum biman ya'qilu ini duk ilat lagi kata bukan jamak lagi Ha, jadi lafa mufrad, lafa alam tu waktu makna dia umum. Lafa jamak qasum biman yaqilu, tertentu dengan yang berakal saja. Jadi nak ayat kan. Bila kata alamu, lafa mufrad gitu. Makna kan semua, setiap barang yang ada selain pada Allah. Banyak alam. Bila kata dengan bentuk jamak alamuna, apa kata ropok? Dia panggil mulfak jamak muzakkar lah tu. Ropok dengan wa, nasak ja dengan fatah atau dengan ya. Nah, itu dengan jamak apa? Jamak muzakkar salih dah. Sini panggil mulfak. Ha, jadi alamuna tu bukan makna umum dak, makna qah dengan mayak ilu. Hak panggil alamin. Maksudnya manusia, jin, malaikat. Tiga tu ya. Jadi kalau balas tu membawa kepada lafa mufrad tu lebih luah maknanya daripada lafa jamak, ha, tu tak boleh jadi jamak tu. Ah, tu dia bab dia kata lagi dalam siyah sambungnya wa qauluhu wal jam'u. Balik bawah pada kata qauluhu li annahu, bawah tu sebagai turun dia kata wa qauluhu wal jam'u khasum biman ya'qilu ai fayalzamu ayyakunal mufradu. Tu kita ni tak ada min ni. Kalau turut tulis tu nak kata ayyakunal fardu, betulnya ayyakunal mufradu. Ha, nak tambah kepala min sikit. Ha, nah. Fayalzamu ayyakunal mufradu tu amma min jam'ihi. Ha, ya tak boleh lah tu. Wahua batilung lah. Dan iaitu apa dia? Kaunul mufrad a'am, keadaan mufrad lebih umum daripada jamak, batil. Ya mufrad ni asal menunjuk atas tunggal, atas satu. Atas niyah menunjuk atas dua. Jamak menunjuk atas banyak. Data-data alamin masuk tahbih. Jin, alam jin, malaikat, manusia. Tiga tu ya, tiga jenis tu ya panggil alamin dengan hak bentuk jamak. Manakala lafa mufrad alam, waktu habis setiap barang selain pada Allah. Eh, kalau kita kata alamin tu jamak, alam tu mufrad, ya. Eh, tak boleh dengan kaedah kita. Sebab apa? Sebab kaedah kita mufrad ni menunjuk tah atas umum. Ya umumnya umum di jamak tu. Ha, data sini dak. Ha, dia panggil lazim oleh mufrad lebih umum daripada jamak. Wa huwa batilun. Ha, abad tu tak boleh kata jamak tu. Ini kaun ni. وقد يقال هذا كما يبطل كونه جمعا يبطل كونه اسما جمعا. Ha, balik ni kata terkadang dikata kepada i'tiraq lah. وقد يقال اي في الاعتراق, bukan fil lughah. وقد يقال اي في الاعتراق, terkadang di'tiraq kata haza, ini juga kata lazim ayakuna ni kaulah tu juga, sebagaimana batal keadaannya jam'an, batal juga keadaannya isi jamak. Ha, ha, ha, ha. Nah. Abata keadaannya lafa alamin tu jam'an. Ha, nama tu tak boleh panggil jamak. Ha, isi jamak pun baca apa tu juga. Sebab apa? Li'annahu la yasihu ayyakuna kullu minal jam'i wasmil jam'i akhassa min mufradihi. Kerananya tak sah oleh bahawa adalah tiap-tiap daripada jamak. Ha, dia mahu duk kata jamak ya tak boleh. Isi jamak pun tu juga. Tak boleh, tak sah bahawa adalah tiap-tiap daripada jamak dan isi jamak itu khassa lebih khusus daripada mufradihi, mufradi kulli. Tak boleh. Kalau dia tak boleh kata jamak, ilat tak ni. Ilatnya kerana mufrad maknanya lebih umum pada jamak. Tapi tak boleh kata jamak. Ha, kalau bawa ke isi jamak, betul juga. Tak gitu ke? Ha, jadi mufrad tumbuh kok lebih umum daripada isi jamak. Ha, begitu kata tu. Jadi apa dia ni khilaf, tak lari setiap ilmu. Nah, cuma semua tu dia panggil khilaf adalah rahmat. Rahmat kan? Anu tempat rahmat bila kita buat ibarat susun kata-kata tu, bila kita ada jalan khilaf dia kata gano ni ibarat macam ni, tak kena dengan kaedah. Kita tanya kelik, dak kaedah tu kaedah ittifaq kan? Khilaf. Ha, berlaku tak kau ni? Ha, boleh selalu. Supaya rak pada, jadi ha, ha pada mana? Ha pada muqtada. Toleh ha pada muqtada. Itifak kan khilaf. Ada kita berlaku tak kata boleh. Ni pun gila dia. Ini dia. Nah. Kita mengaji fiqh pasti juga mengaji nahwu, semua tu ada ikhtilaf. Sebab tu datang pada hadis ikhtilafu ummati rahmah. Ha tu dia. Hak lari ala Quran wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Ha tu lari tak ikhtilaf tu, mu jangan jadi sepuk orang dak berkhilaf. Tu khilaf pada usul akidah. Ada belawai. Ha pegangnya amun pegat auto habih. Ha tu tak leh tu. Ha tu dia deh. Dia usul atau filah pada usul. Ha ni pada faraq ni rahmat. Gitu deh, nyak molek. Itulah dia, hak ni percaraan dia masuk dalam nahwu lah tu. Ya kita fiqh tak sampai lagi, duduk dalam khutbah kita baru. Nah, klik kepada kalam musannaf pula. Wa sallallahu wa sallama. Ada salah kita tambah masuk. Hak mati tak ada sebut wa sallam. Ha tu pun jadi bercara juga tu. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin. Ha bila kita wasal aja kena baris la tanwin nun tu. Muhammadinin nabiyyi. Boleh. Nabi saja dengan tak sadu pun boleh. Ha pada nabii dengan hamzah. Dengan tak sadu setelah hamzah. Tapi dia kata gini, huwa bil hamzi. Ha, kalau dengan hamzah macam mana? Muhammadinin nabi'i. Ha, dia kena tulis hamzah yang nampak lah. So, hamzah tak ada dalam tulis tu. Nah, ayat tu kaya dah boleh. Nabi'i boleh. Supaya kita dalam tahiyat tu lah. Ha, kalau dalam tahiyat kita baca dengan lorat hamzah, gugur satu tasdik dalam tahiyat kita tu. At-tahiyyatu lillah, kita mihaw wajib-wajib. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu. Kita dah bawa. Kali kita nak bawa lorat ni, lorat hamzah. Salana. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh. Jadi gugur dah tasdik satu. Tapi kalau kita tak kata dengan lorat hamzah, wajib nak tasdik. Ayyuhan nabiyyu. Kalau ayyuhan nabiyyu pada iyu pada. Tak boleh. Tak sah aja. Ya jangan hubung dengan fiqh lah. Ha tu kata ilmu semua dia ada berkaitan kaitan habis. Ha berkaitan habis. Nah. Ha sebab kita mengaji fiqh dia kata wajib kita kena pelihara dan jagakan tasdid-tasdidnya tempat yang wajib. Ha nah. Kalau kita setengah padanya ayyu. Ha satu tasdid. Ha, ayyu hannabiyyu. Ha tiga dah sedek situ. Kalau kita berlaku tahlurat hamzah tak ada gugur tak ada lah tasdid situ. Ayyuhan nabi wa rahmatullah. Aha tu dia. Ah mai ke sini. Sini dobeknya bil hamzi, boleh baca hamzah bi Muhammadinin nabii. Tapi tak nampak hamzah dia tak ada tulis. Wa tarkihi dan tinggalnya tinggal hamz. Ha, dia tinggal hamzah dia kena sedek mari. Muhammadinin nabii. Ha habis. Ha itu kau bercara. Klik mai hum bismillah. Wa sallallahu dan mudah-mudahan selawat rahmat oleh Allah wasallama dan mudah-mudahan selamat oleh Allah ala sayyidina atas penghulu kita. Siapa we penghulu kita, pemimpin kita, siapa dia? Bada tabaya ialah Muhammadin. Muhammadin itu siapa? An-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil selawat dan salam. Selawat dan salam dengan macam-macam bentuk. Ini bentuk fi'il madhi dengan fa'il. Sallallahu wasallam. Itu bentuk fi'il. Makna tu makna doa lah. Di sini syarah kita selik wasallam. Hak musannaf tak ada. Hak musannaf kita tak ada tu wasallam. Tengok hak lalikun. Wa sallallahu alikum. Lepas tu luwalikum tu wasallam tu hak syarah tambah lah tu. Lepas tu kita tengok dalam hasiah sikit tu. Turun ambil mana kita nak ambil balik bawah naik ke atas. Ambil dia qawluhu ala sayyidina bila naik. Baris kelapa. Daripada qawluhu ala sayyidina naik ke atas baris yang kelapan. Naknya betul. Walam ya'til musannifu bisalam. Dia nak cerita dia. Dan tidak mendatang oleh musannif Syekh Abu Suja Syekh Ahmad Ibn Al-Husain dimasyhur dengan Abu Suja ataupun kunyah Abu Tayyib rahimahullah ta'ala, dia tidak bawa data bisalam. Yang ini musanah tak ada kata wa sallallahu wa sallama, dia tak ada kata wa sallama. Hak ada tu hak syarah hak Syekh Ibn Qasim tu, ada selit di celah tu tu. Jadi musanah tak ada bawa datang. Jadi selawat saja, selawat saja. Nah, sebab apa boleh musanah tak bawa mari salam gatik tu? Likaunihi, kerana keadaannya nya musannah kita ni dia adalah minal mutaqaddimin, dia ai minal ulama al mutaqaddimin, dia adalah setengah daripada ulama dulu. Mutaqaddimin mana orang dulu pada masa Imam Nawawi Rafi'i, panggil mutaqaddimin lah orang dalam kurun tujuh tu pada masa Imam Nawawi. Tu dia akhir-akhir kurun tujuh tu orang panggil orang mutaakhirin lah. Orang hidup dalam 900 dekat 700 tu, jepang orang mutaakhirin lah. Ambil setakat 700 kot ni kak, jepang ulama mutaakhirin. Maka musannah kita, kita maklum dah sejarah kematian dulu tahun 400 lebih kan, mana kata dia daripada ulama mutaqaddimin. Dia orang ru Imam Haramain tu. Manakala ulama mutaqaddimin allazina la yarawna karahat al-ifradi. Ya selesai cerita. Jadi asal dok khilaf masalahnya kita tunggal ke selawat saja. Allahumma salli ala Muhammad ta'ami Allahumma salli wa sallim. Dia panggil tunggal ke selawat. Cepat ni wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tak kata wa sallallahu wa sallama, gati dia panggil ifrad, tunggalkan selawat daripada salam. Apa hukum? Di situ dia khilaf. Ulama mutaqaddimin kata allazina la yarau, mereka yang tidak berpendapat, mereka itu akan karahatal ifradi. Ulama mutaqaddimin dia kata tak makruh menunggalkan selawat dari salam. Sahabat itu musannah umayyah wasallallahu saja. Kerana musannah kita daripada ulama mutaqaddimin yang tidak berpendapatkan makruh menunggal ifrad ai ifradi salah ani salam. Dia khilaf tu. Satu kan kata makruh. Wa rajjaha an-Nawawi, dan telah menterjih oleh Imam Nawawi wa man tabi'ahu. Dia panggil mutahid fatwa kan. Atau terjih Imam Nawawi ni, dan telah menterjih oleh Imam Nawawi wa man tabi'ahu, dan oleh orang yang turut ia man hu akan Nawawi, siapa man tabi'ah minal mutaakhirin, yang orang kedia pada dia panggil ulama mutaakhirin. Kata Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli dan Ibn Hajar Al-Hafi Ibn Hajar, semua tu mutaakhirin belakang Syekhul Islam Zakaria Ansari, masalah mutaakhirin semua tu. Balik Imam Nawawi terjah akan karahatal ifradi, makruh kita menunggalkan selawat dari salam. Karahatal ifrad, apa tadi? Ai ifradi salah anis salam ataupun anis taslim. Tu dia. Bi syurutin salatatin, dengan syaratnya tiga. Makruh tu dengan tiga syarat. Al-awwalu ayyakuna, bahawa adalah ia salam tu minna, daripada kita, yakni kita umat. Karena minna ay minal ummah, kita umat. Salam daripada kita umat, makruh kita menunggalkan daripada salam. Kata sallallahu ala Muhammad, tak kata sallallahu alaihi wasallam gati. Tak kata sallallahu ala Muhammadin wasallam, atau sallallahu wasallama ala Muhammad. Menunggal gitu apa dia makruh, tapi dengan syarat bahawa adalah ia minna, ifrad daripada kita, yakni kita umat. Bahar mana kata minna kita umat? Bikila fima iza kana minhu. Itu tempat bahar. Bersalahan kelakuan apabila ada ia ifrad tu minhu, daripadanya, daripada Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu haquhu. Kerana bahasanya tu haknya. Itu hak dia. Hak dia. Atsani, yang kedua syarat yang kedua, ayyakuna fi ghairil waridi. Ha, hak kata makruh tunggal tu bahawa adalah ia pada bukan waris. Ha, hak tidak waris. Ha, kalau hak waris lapar mai balas tu, tak apalah. Ha, tengok cuba kita kata tahiyat kan, selawat dan tahiyat. Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ambil wajib. Allahumma salli ala Muhammad. Ada ke tak wasallim? Tak ada. So hak waris. Ha, hak waris mai lah tu. Kita bawa turut balas tu. Ha, selawat dalam semayan. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu sunat buat sayyidina lah apalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wasallim ada ke tak? Tak ada. Dia waris kat tu. Nah. Tak makruh lah. Amma fihi fil waris. Fala yukrahul ifradu. Tak makruh lah oleh tunggal tu. Al-thalithu, syarat yang ketiga, ayyakuna min ghairi dakhilil hujrati syarifah. Yang ketiga, bahawa tidak ada ia ifrad tu pada daripada maknanya selain daripada, kita kena kata tu min ghairi, selain daripada dakhilil hujrah, selain daripada dalam bilik yang mulia, rumah yang mulia, nula kubur dia tu kena ke hujrah syarifah. Ya dulu ya boleh masuk lah ni, tak boleh dah. Duk kot luar lah. Di ziarah pun kot luar hujrah. Itu dia. Nawa ita-ita apa tak boleh dah, orang ramah. Nah, ya kubur dalam rumah. Ya pakai rumah Aisyah tu pakai waktu itu. Dulu boleh lagi dekat-dekat tengok gitu. Lah ni nak masa dekat tak boleh. Sekarang duk penutup jaga. Tengok gitu. Risalah tengok. Bila saya tengok kalau bel-bel jadah itu je lah. Dia panggil hujrah syarifah. Apa dia? Kita beri salat tu boleh tunggal saja. Amma huwa, adapun ia, ia al-ifrad fi dakhilil hujrah, hak tu fayuqtasaru ala salam, maka disimpan atas salah saja ya. Lah mana kata bi ayyaqula, dengan bahawa berkata ya, ya al musallim lah orang beri salat ataupun az-zair, orang yang ziarah kubur Nabi tu, bi adabin, dengan hak ada kata tu dengan beradab, wa khusyu'in, dan dengan tenang hati, jangan dengan gegek, dengan gupuk gapah, jangan. Katalah ana, assalamu alayka ya rasulullah, tidak kata assalatu wassalamu alayka, tidak pakai assalamu saja ya. Itu dia panggil ifrad salam daripada selawat. Asal kita duk bercaranya kena himpun selawat dan salam, kena himpun. Kalau kita tunggal dengan bawa ambil salam saja ataupun ambil selawat saja, itu makruh dengan tiga syarat. Bila cukup tiga syarat, kita ifrad tu tunggal. Apa nama tu, bila kita tunggal begitu makruh. Bila apa nama ni, tak cukup syarat ni, tak apa, tak makruh. Mana hak waris, hak datang warisnya selawat saja, tak ada mai salam macam dalam semaya apa di Allahumma salli ala Muhammad, tak ada kata Allahumma salli wa sallim, tak. Tu dia. Begitu juga hak dalam doa mari selawat dengan tak ada mai salam. Begitu juga ketika di ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ifradkan salam saja. Tidak kata assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Fakat kata assalamu alayka saja. Itu panggil ifrad salam dari solat. Ada orang kata assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, kita tak sedek tirulah. Kalau kita pergi sesak dengar macam-macam berama duk gini. Tu dia. Assalamu alayka ya Rasulullah, ya Rasulullah. Fala yukrahu fi haqqihi al-ifradu. Maka tidak dimakruhlah pada haknya akan ifrad. Itu dia. Wa qad atasyarihu. Ha tu syarah kita selit apa tu? Ha dah musannah wa mai mulak dah wa sallallahu ala sayyidina. Syarah kita gibuh wa sallam. Katanya wa qad atasyarihu bisalam. Dan sungguh telah mendatang oleh syarah kita Syekh Ibnu Qasim mendatang dengan salam likaunihi minal mutaakhirina. Kerana syarah ni daripada orang mutaakhirin. Orang mutaakhirin dia tarjah tu kata makruh ifra. Tapi dia tamah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina. Itu dia. Tak ingat sejarah syarah kita ni tahun berapa mati. Kena tengok, kena tengok di dalam syarah tafah, hasiah tafah. Mungkin dia ada buat sejarah itu. Syekh Ibnu Qasim dengan siapa? Syarawani. Mungkin dia ada tu. Ada kitab tafah naskah baru ni. Banyak kali dia buat lah tahun Al-Mutawaffah ni. Alikaunihi minal mutaakhirin. Habis. Ada apa nak nyatuh ya tu? Klik mari wa sallallahu wa sallam ala sayyidina, atas penghulu kita. Murak kita tu siapa? Segera paham kita, kita umat je lah. Aida ay jami'il makhlukah. Kaman atas penghulu kita, murak kita di sini semua makhluk lah. Bukan mahain dia tu. Semua makhluk. Semua makhluk penghulu bagi semua makhluk. Sayyidil khalqi. Habib panggil sayyidil khalqi. Penghulu segala makhluk. Apa penghulu? Man sada fi qaumihi. Mereka yang pimpin ia pada kaumnya. Ataupun makna man kathura sawaduhu ay jaysuhu. Orang yang ramai. Tanpanya. Sawad mana hitai. Orang yang ramai. Kata mana hitai. Allah orang ramai. Ya hitai. Tu dia. Dan satu lagi makna au man tafza'un nasu ilaihi 'inda syada'id. Tu makna sayyid ada mihak ni, makna walid dan baik ni. Penghulu tu makna nah, makna mereka yang menuju segala manusia kepadanya. Asal makna tafza'un, tafza'un dia terkejut pergi cari. Hanya ketua jelah tu. Bila susah dia cari ketua saja dah. Nah. Kita ada seni tak apalah. Buat susah pak selalu dicari ketua. Tengok kita dekat kampung. Buat ada kapal cari tu nebel. Cari tu menek. Kalau hubungkan dengan agama cari tu imek. Dia banyak kata. Man tafza'un nasu ilaih fisyada'id. Pada inda syada'id. Ada setengah kata. Fil hawa'iji wa inda syada'id. Pada segala hajat. Dan pada ketika kesusahan. Itu panggil sayyid. Maka semua tu ialah sah maknanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam man sada fi qaumi. Nabi kita juga man kasura sawadu. Nabi kita juga man tafza'un nasu ilaihi 'inda syada'id. Satu makna lagi awil halim. Sayyid man halim. Yang kita panggil apa? Yang berlemah lembut. Al halim allazi la yastafizuhu ghadabun wa la khafa'un. La yastafidhu ghadabun wala biskat patu wala khafa'a sukur. Iaitu orang yang berlemah lembut, yang tidak nak panggil gapo istafazza yastafidhu ni, tidak menekankannya oleh kemarahan. Dia. Sebab dia nak marah pun dia berit lekat. Nak tekak orang menyakiti ke dia dah. Dia tu nak marah dah, air muka berubah, tapi dia ingat kata, "Oh rahimallahu Musa. Mudah-mudahan Allah beri rahmat ke Nabi Musa. Qad uziya bi aktsara min," kata dia. Sungguhnya dia menyakiti ke Musa lebih banyak daripada tu lagi. Maka Musa sabar. Nabi pun habis lagi. Kau muka merah dah ni. Klik kebiasa. Dia berit dekat. Nah, kalau kita naik kereta sedap, kereta mahal juta-juta lah. Dia berit tak lari dah saya. Tak apa kereta hak biasa ni. Pak jejak ada gaduh tu dah mati. Handai siang. Pala kelekut belakang semula. Pung lari 100 lebih. Terkejut ke muka. Pak jejak berit. Dia panggil berit kejut. Siang. Pusing gelik hari dah. Tapi dia bawa kereta hak juta-juta. Bila pesanah tu hangat tu. Lari 100 lebih je cek betul. Pak kuda dah. Jom cak. Ya betul. Ha tu kuda sedap. Lalu mudah bila tu buat jup tak dia betul. Dah hayat tayar kita. Ha, hakikat juta apa tu? Begitulah nafsu kita manusia. Gagal nak marah bibi cakap, bercak bercak. Ha tu. Ha, masa kita tak leh kata sabar, tak leh main kau sabar kau nak ni. Ha tu, tu pengaji kita. Adeh, hati apa panggil al-halim allazi la yastafizuhu ghadabu. Ha sabit tu la yuqabilu ahadan bima yakrahu tu. Nah, nah. Sabit tu dia tak balas tu. Ha nah, orang buat ke dia wa yaqbalul ma'zirata. Orang minta maaf dia terima selalu. Wala yuqabilu ahadan bima yakrahu. Dia tak balas orang buat japo ke dia. Kata wali Allah Taala perintah. Ha, ha, tak leh dah semoga Tuhan suruh. Ha, tu dia. Ha ni orang panggil kalau gitu makna sakning tu. Berapa makna tu? Man sada fi qaumi man kathura sawadu man tafza'un nas ilai 'inda as-sada'i dan sayyid man al-halim allazi la yastafizuhu ghadabu. Semua 2 3 4 makna ni wala khafa'a. Mula kita buh nuktah di celah tu. Takut nak belajar apa tadi deh. Wala khafa'a ay alaika. Dan tidak tersembunyilah atas kau anna hadhil awsafa. Bahawa seini segala sifat hak bila pak sifat ni. Pemimpin sayyid dengan mana pimpinkan umat kau jelah juga. Banyak sawat jelah juga. Sebab dia kata anna hadhil awsafa ijtama'at fihi. Telah berhimpun ia padanya pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sifat tu ada semua. Maka daripada sini menunjukkan bahawa boleh kita akad sayyid kepada lain pada Allah Taala. Wa ulima min zalika taqrid zalika tafsir. Diketahui daripada tafsiran tadi akan jawazu itlaqis sayyidi ala ghairihi ta'ala. Ha reti sini kata boleh kita panggil sayyid ke atas lain pada Allah Taala. Walaupun satu daripada kita dah bercara makna Rabb dulu kan. Rabbil alami ada setengah makna Rabb, makna Sayyid. Kalau kita Allah Ta'ala lah Rabb, Sayyid Allah Ta'ala. Tiba-tiba lepas kita dah kata Sayyidina ke Nabi, Sayyidina kepada Nabi lain-lain, Sayyidina kepada ketua-ketua, tak boleh ya? Tak apa. Tengok dalil yang faqad qala, maka sungguhnya telah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengaku diri dia sendiri, dia kata ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Takut kita kata oh Nabi tak apa dia orang lain. Hanya yang dia kata ke Sa'ad bin Mu'ad, qumu ila sayyidikum. Ingat Nabi tu bila yang ambil Sa'ad bin Mu'ad mari, Sa'ad duduk uzur dia kena panah. Mari nak jatuh hukumnya Bani Qurayzah kena likung Yahudi Bani Qurayzah tu. Panggil bila saat siapa mari, Nabi kata kepada puak Ansar, "Qumu, bangun ila sayyidikum, kepada sayyid kamu mari dan." Pakak bangun. Ni daripada sini apa bangun menyambut. Hormat kan dia ketua. Nabi kata bangun, pakak bangun. Tu dia. Walaupun duk berbincang ulama bangun kerana sambut, bangun kerana hormat, macam-macam kerana lah peradah tu. Naknya betul tu ya. Dia nak betul guna sayyidikum. Tengok Nabi sendiri guna kepada Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu dengan kata sayyidikum, mu bangun. Jadi di sinilah menunjuk kata boleh. Kali itu kita nak kata kepada orang-orang yang berhormat, guru-guru kita, ya sayyidi. Bagaimana orang-orang kata ya sayyidi, Syekhi, Syekhuna, Sayyiduna. Boleh. Itu dia. Tu ada hadis tu. Nama jawab pula. Wa amma hadithu. Dan ada pun hadis kata as-sayyidu Allahu. Tu. Dia panggil apa dia? Makrifah dua tarah menunjuk tahassa tu. Sayyid ialah Allah je. Mana yang lain tak boleh? Makna gini. Fa ma'nahu, maka maknanya makna hadis as-sayyidu Allahu muqtada khabar. Makrifah dua tarah menunjuk tak makna hasar. Maknanya as-sayyidu bisiyadatil mutlaqati itu ialah Allahu Ta'ala. Tak apa halu. Itu dia. Sayyid dengan makna siyadah yang mutlak, yang semata-mata. Hak tu tidak ada malaikat Allah sungguh lah. Rupa ni perkata yang kaya tu lah. Kaya hakiki, kaya mutlak Allah Ta'ala. pada panggil kaya ke makhluk tu. Ada apa kaya muqayyadah. Itu dia. Bukan kaya sungguh. Habis itu. Itulah tiap-tiap satu jejak langkah tu jadikan ilmu, ilmu, ilmu. Dia. Bik tu kata dalam kitab dia. Ya kita tak boleh ilmu tu dah letur dah. Mungkin nanti habis tak habis. Padahal lepas kita tak baca, tak boleh ilmu dah. Nak selakoh, selakoh dia jadi. Bukan kita baca pru, nak boleh habis. Nanti. Lepas nanti nak tanya, nanti boleh jawab lah. Itu lah. Bukan begitu. Mana setiap lakoh tu jadi ilmu semua. Nak tak baik, nak apa. Deh. Tu dia. Lepas tu, siapa dia? Tu pergi ke sorah pula tu. Kan nak kira, pergi ke sorah pula tu. Wa aslu sayyidin say widu. Tu sorah pula dah. Fai, fai, ilu. Dia pergi kot tu. Sadaya sudu kan, ya infi'in wa tu. Sadaya sudu, sawadan. Wasiyadatan asasul siwadah nah tu dia tukar nah tu tukar wakaya polikas ratima qablaha tu dia kalau gitu sayyid asal dia sayyid sayyidun sayyidun asal dia sayyidun fai ilun ikut tu pagana jadi sayyid kita sorah katakan ijtama'atil wawu wal ya'u berhimpun oleh waw dan ya wasubiqat ihdahuma bisukun. Boleh baca gitu. Dia boleh baca wasabaqat ihdahuma bisukun. Ada biasa di lidah kan? Wasubiqat ihdahuma bisukun. Tapi kena takwil lah. Dan didahulu akan salah satu daripada kedua wadaya tu. Bisukun makna bisaki. Kalau kita baca wasubiqat ihdahuma. Dan didahulukan salah satu tu. Bisukun ay bisaki ni. Dengan huruf yang mati. Dan di sini apa? Di sini ya. Ya sakin di sini. Dia boleh baca wasabaqat ihdahuma. Baca sabaqat dengan fi'il madhi minna fa'il. Boleh? Dia terdahulu oleh salah satu. Hal keadaannya. Bisukun mutalabisa multabisatan bisukun. Agak tu pula. Makna sah tak? Sah. Sah cukup. Iza sahal makna sahal i'rab. Wasubiqat ihdahuma. Kata ihdahuma kena ke ya. Didahulukan. Tak kena. Ihdahuma kena kawah. Kalau kita baca subiqah. Dan di dulu akan salah satu. Di dulu dengan sukun aibis sakini. Sakini kena kaya. Ihdahuma kena kawah. Kalau kita baca. Wasabaqat ihdahuma. Dan terdahulu oleh salah satu. Itu kena kaya tu. Hal keadaan salah satu tu. Multabisatan bis sukun. Dia bersepakat dengan sukun. So. Dia katanya. Kaedah kita apabila berhimpun wadaya pasalah satu daripadanya tu yang dulu tu mati. Mana itu sudah. Yang dulu tu mati. Tengok sini nya. Sai widin. Ya tu. Dulu mati. Kaedah kita kena qulibatil wawu ya'an. Kaedah kita kena tukar wakaya. Tak kira lah tu. Pada dulu ya dulu tak ada kira. Kena tukar wakaya. Bila tukar wakaya bunyi mana? Sai widun bunyi sai yidun. Bunyi ya lah. Sayyidun. Bila jadi sayyidun maksud lebak, maksud lah kata berhimpun dua jenis pula dah. Huruf yang kedua berbaris. Sayyidun. Dua jenis ya sama ya lah tu. Tak boleh duduk gitu. Kena fa udghimatil ya ufil ya. Di idgham ke ya maksud dalam ya. Sayyidun sudah tadi. Fa sara sayyidan. Kalau itu bila kita kenal dia tahulah kata oh ya ni sedih tak ada kata sayyidina tak boleh lah. Bila kita kenal walak kah Allahumma salli ala sayyidina tak kena sayyidina kena sayyid itu kelima ni pasal dia mengaji dia tahu kita kena kalau itu kita tak kata sayyidina sayyidina tak kena tak kena kah tak kena sayyidina sayyiduna dana dina itu bak bagi suku pula. Dia kata sayyidina tak kena. Sayyidina baru kena. Dengan melalui mengaji. Itu dia. Apa? Itu banyak hati cara kan. Pekoh tak ada cara lagi lah kita duduk dalam kebah. Selawat baru ni. Itu dia. Muhammadinin Nabi. Cukup dulu. Wallahu a'lam.